بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu, akhirnya saya baru ngeh tempo hari. Bapak Ibu pernah katakanlah ini ada yang masa lalunya kelam di sini? Ya enggak usah dibilang, Pak. Saya bisa lihat muka-mukanya. Enggak ada yang bercanda. Ada orang yang mabuk, ada yang suka dugem, sampai tua pun masih doyan aja dugem ya. Masih judi segala macam ya. And then terus semua. Bapak Ibu, dalam agama kita hal-hal yang fahisyah itu dilarang. Yang mungkar dilarang. Kalau bertahun-tahun kita melakukan kemungkaran, Bapak, saya bisa pastikan otak itu terbentuk, akan membentuk ini, jaringan saraf yang paten untuk melakukan judi, segala macam. Makanya kalau orang yang baru mulai belajar judi, kadang, aduh, takut masangnya berapa ya. Tapi kalau udah tahunan, nih, gue pasang deh. Feelingnya udah dapet, Bapak Ibu. Ya, karena otak dibentuk seperti itu. Ya, tapi apakah bisa dibalikan? Di situ saya baru ngeh, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah dengar surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu tuh tobat, benar-benar tobatnya. Sekarang saya tanya, saya sampai sini dulu. Kalau orang tobat nih, orang main judi, orang suka sesama jenis, apalagi orang suka mabuk-mabukan. Kalau disuruh tobat, kira-kira apa yang harus berubah, Bapak Ibu? Coba dari contoh homoseks. Kalau dia tobat menjadi apa? Menjadi lebih hebat homoseksnya? Enggak ya? Oke, menjadi apa kira-kira? Menjadi heteroseksual, misalkan, normal. Yang tadi suka mabuk-mabukan, jangan mabuk-mabukan lagi. Yang suka judi, tidak ada judi lagi. Perubahan perilaku enggak, Bapak Ibu? Konsep yang sudah kita pelajarin, ketika perilaku ini mulai kita bentuk, oh mungkin untuk dia mulai gak mabuk-mabukan, bentuknya seperti ini jaringan sarafnya. Baru nih, tapi masih agak mencong-mencong. Begitu dia mulai belajar menjadi heteroseksual setelah diterapi, mungkin bentuknya jadi seperti ini, tapi masih agak mencong-mencong dikit. Tapi ketika ini dibiasakan terus-menerus, percaya sama saya, Bapak Ibu. Dia akan membentuk jaringan otak yang permanen, kurang lebih, hardwired seperti ini, sehingga nanti dia akan otomatis. Oke, saya akan suka dengan lawan jenis lagi. Saya gak akan lagi pegang mabuk-mabukan. Nah, makanya kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kenapa? Kalau ini sudah terbentuk, untuk menguatkan supaya ini jadi lebih permanen, misalkan dia gak mabuk-mabukan, maka bergaulah dengan orang-orang yang benar. Karena kenapa? Ketika bergaul dengan orang-orang yang benar, dia gak mabuk-mabukan, pada dasarnya dia menguatkan jaringan sistem saraf yang dia bentuk tadi. Itulah hikmahnya kenapa orang disuruh tobat. Orang disuruh merubah perilaku, merubah jaringan sistem saraf di otak kita. Dan itu yang saya baru ngeh. Oh, makanya Islam itu bilang konsepnya sesuai fitrah. Ya Allah nyiptain otak kita, fitrahnya begitu. Makanya kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha.